Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرا إخوة في الدين أعزنا أعزكم الله kita kembali kepada apa yang kita baca ialah kembali kepada al-irsyad ila sahil intiqad. Kalau tidak salah dulu kita sudah sampai kepada manhaj ahli sunnati wal jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita sambung, kita sedikit mengulang poin-poin atau inti yang kita telah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di antara manhaj al-sunnati wal jamaah atau manhaj salaf terkait dengan nama-nama Allah dan sifatnya, yang pertama bahwa an-asma Allah wa sifatihi tauqifiyah, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah bersifat tauqifiyah. Maksudnya kita hanya akan berbicara yang semuanya kembali kepada Alkitab wa Sunnah, tidak lebih dari Kitab dan Sunnah. La yatajawazu Al-Quran wal-Hadis, kalau kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak boleh melebihi kepada Alkitab wa Sunnah. Kita semuanya hanya terpaku pada dalil yang ada dalam kitab dan sunnah. Kalau dalil menyebutkan, kita sebutkan, kita katakan. Kalau dalil tidak menyebutkan, juga kita tidak katakan. Bersifat tauqifiyah. Sudah dijelaskan. Kemudian, yang kedua, bahwa anna ma wasafallahu bi nafsah aw wasafahu bi rasuluh sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun ala zahirihi. Yang kedua, bahwa sifat-sifat Allah yang telah tetapkan untuk dirinya dan yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah hak. Ala zahiri, sesuai dengan makna zahirnya. Artinya kita menetapkan arti secara zahir seperti itu apa adanya, adapun hakikatnya bagaimana, itu yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau Allah menyebutkan kepada dirinya yadullah, yad secara zahir maknanya tangan, kita artikan tangan. Adapun mana hakikat tangan itu bagaimana, kaifiahnya bagaimana, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yanzil rabbuna, Allah turun di sulusanil akhir, di 2/3 malam terakhir masalah, turunnya bagaimana, kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi yanzil makna zahir adalah turun, kita artikan turun. Kemudian contoh lain, Allah itu istawa ala arasy. Istawa, kalau anak cenderung mengartikannya tidak bersemayam, atau mengikuti kepada yang berpendapat tidak bersemayam. Sebab makna bersamayam akan menimbulkan konotasi Allah itu yahtaj ilal makhluk, Allah butuh kepada makhluk, Allah butuh pada tempat, sembarang tempat itu adalah makhluk. ini menjadi muskilah. Sehingga kalau ana lebih cenderung kepada apa yang dimaknakan oleh banyak ulama adalah ala wartafa'a wasangida, maknanya tinggi di atas ars, ya tidak bersemayam. Ya memang ada yang mengartikan bersemayam banyak, tetapi arti itu kemudian banyak menimbulkan kontroversi. Wallahu alam. Ya. Jadi kalau ana cenderung kepada yang mengartikan mana istawa adalah ala, ya, wartafa'a, tinggi di atas arsnya. Adapun kaifiyah tingginya bagaimana, itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang contoh-contoh, ya, yang Allah sebutkan dalam dalil. Kita artikan secara makna zahir, adapun makna kaifiyah hakikatnya bagaimana diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa an-nasalaf yusbituna sifat isbatan bila tamsil. Kita ambil kalimat poinnya saja, kalimatnya inti. Bahwa salaf mereka menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla bila tamsil, tanpa tamsil. Tidak seperti kaum musyabihin. Mereka menetapkan sifat dengan menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Isbat bila tamsil. Ini Ahlussunnah. Menetapkan sifat-sifat Allah tetapi dengan tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'un. Ini kaidah. Kemudian yang terakhir, annahum yunazzihuna 'anil naqais wal 'uyub. Ana ringkas sendiri ini ya. Kalimatnya ana ringkas sendiri. Bahwa mereka Ahlussunnah as-salaf yunazzihuna 'anil naqais wal 'uyub tanzihan la yufi ila ta'til aw tahrif. Mereka Ahlussunnah atau salafus salih mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang kurang, dari sifat-sifat yang mengandung cacat atau menunjukkan cacat, tanzihan la yufi ila ta'til aw tahrif, dengan betul-betul mensucikan dengan tanpa sampai kepada ta'til, tanpa sampai kepada tahrif, tidak sampai kepada ta'til, tidak sampai kepada tahrif, tidak seperti kaum Mu'tazilah atau yang semisalnya. Mereka demi tanzih untuk mensucikan Allah, anggapan mereka, ya, tapi kemudian mereka kebelabelasan sampai kepada ta'tilus sifat, menafikan sifat dari Allah Azza wa Jalla. Karena anggapan mereka kalau Allah ditetapkan punya sifat yad, punya tangan, itu kan dikatakan tasbih katanya. Akhirnya mereka nafikan sifat ini dari Allah SWT. Jadi tanzih sampai kepada ta'til. Eh, ini kaum Mu'tazilah. Yang seperti ini kita harus hafal ya dan paham. Jadi Ahlussunnah mereka yusbituna sifat isbatan bila tamsil awi tasbih. Sebaliknya mereka tanzihullah 'anil naqais wal 'uyub tanzihan la yufi ila ta'til aw tahrif. Nah, ini Ahlussunnah. Jadi mereka menetapkan sifat Allah tanpa tamsil, tanpa tasbih atau tahrif dan seterusnya. Kemudian mereka mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang kurang atau yang manung cacat, yang tidak sampai kepada ta'til atau tahrif. Kemudian yang terakhir adalah bahwa tariqatul sunnah, cara atau jalan al-sunnah wal jamaah, di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, mereka adalah dengan mengikuti kepada Al-Kitab wa Sunnah. Mengikuti jalan Al-Kitab wa Sunnah. Yang Al-Quran kadang-kadang di dalam menetapkan sifat Allah ismal fi nafi wa tafsil fi isbat. Ya. Kadang-kadang secara global Al-Quran menafikan sifat yang nakis dari Allah, kemudian ketika menetapkannya dengan tafsil. Contohnya yang dulu kita sampaikan di situ, laisa kamitsli syai'un. Ini adalah ijmal fi nafyi. Global dalam menafikan, secara global. Laisa ka misli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah, yang sama dengan Allah, dinafikan secara ijmal atau mujmal, ya. Isbat fi tamsil apa? At-tafsil fil isbat. Kemudian di dalam menetapkannya dirinci, wau sami. Nah, ini kan ada rincian disebutkan sami, ya. Kemudian disebutkan basir. Ini namanya tafsil fil isbat. Nah, kadang-kadang seperti itu, ya. Walaupun yang seperti ini tidak terlalu banyak. Jadi ada nafi, ada isbat. Secara lebih spesifik, kalau cuma nafi saja, ya, tanpa isbat, ini tidak menunjukkan apa namanya keterpujian. Nah, contohnya apa? Contohnya la ilaha, misalkan ada nafi, mesti harus ada isbat illallah, la ilaha illallah. Kemudian dalam ayat Al-Quran apa? Kun huwallahu ahad, Allah smad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi setiap ada penafian ada isbat. Cuma kadang-kadang di dalam Al-Quran isbatnya kadang-kadang tidak disebutkannya, tetapi sudah menunjukkan adanya sifat sempurna yang menjadi kebalikannya. Contohnya apa? La yadlimu rabbuka ahada. Rabb kamu tidak pernah berbuat zalim kepadamu sama sekali. Kepada siapapun maksudnya. La yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Tidak zalim. Nah, yang seperti ini adalah nafi. Nah, kemudian di sana menuntut untuk kita menetapkan sifat sempurna yang menjadi kebalikannya atau sifat kebalikan yang menunjukkan kesempurnaannya ialah bahwa Allah itu adalah apa? Adalah memiliki sifat adil, keadilannya itu sempurna. Nah, yang secara tersiap di sana sudah mengandung isbat. Ya, secara tersirat di sana sudah menengok isbat. Maka kemarin dulu disampaikan wa min amsalati nafi al-mutadammin li isbatil kamal, di antara contoh penafian yang mencakup adanya isbat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wajalla adalah la ya'udhu hifzuhuma la ta'khudhu sinatu wala naum, ya, la yadhim rabbuka ahada, Allah tidak zalim. Otomatis menunjukkan oh Allah itu adalah punya sifat adil, adil. Kemudian la ta'khudhu sinatun wala naum, Allah tidak terkena antuk dan tidur. Karena bahkan kesempurnaan Allah dalam hal fi hayatihi wa qayyumiyatihi, hidupnya dan tegak dan menegakkan segala sesuatu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin terakhir adalah dalam Al-Quran kadang-kadang di dalam menetapkan sifat Allah adalah dengan ijmal, di dalam menafikan sifat yang tidak sepatutnya bagi Allah, kemudian isbatnya dengan tafsil. Atau kadang-kadang di sana disebutkan nafinya, semata-mata menyebutkan nafinya, penafiannya, tetapi di sana mengandung isyarat ada isbatnya. Contohnya la yadlim rabbuka ahada, itu mengandung apa? Bahwa Allah itu zat yang maha adil. Itu yang terakhir. Sekarang kita masuk berikutnya adalah manhaju al-jahmiyati wa talamidihim fi asma'illahi wa sifatih. Kalau kemarin disampaikan secara ringkas, belum semuanya, yaitu baru beberapa contoh kaidah al-sunnah al-jamaah dalam menetapkan sifat dan nama Allah Azza wajalla. Sekarang manhajul jahmiyah, manhajnya kaum jahmiyah wa talamidihim dan murid-murid mereka, yang dimaksud murid-murid mereka diantaranya adalah kaum mutazilah, atau sebagian Asy'ariyah, atau mungkin Maturidiyah atau yang lain. Fi asma'illahi wa sifatih, berkenaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yajibu 'alal muslim isbatu asma'illahi wa sifatih 'alal wajhil la'iq bi jalalillahi wa 'azamatihi ala wifqi ma jaa'a fil kitabi wa sunnati, li'anna hadha yadkhulu fi babil iman billahi 'azza wa jalla, wa huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'ah muttahirina kitaballahi wa sunnata rasulihi ad-dalila wal marji' fi dhalika. Dikatakan yajibu 'alal muslim, wajib bagi setiap muslim, wajib isbatu, bukan isbata ya, bukan isbat, isbatu, jadi fa'il, isbatu asma'illahi wa sifatihi, wajib menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, alal wajhil la'ik, sesuai dengan yang patut, yang sepatutnya, bijalalillahi, dengan keluhuran Allah, wa'adabati, dan sesuai dengan keagungannya. Alal wajhil aik, ya yang sepatutnya, yang selayaknya, ya yang sepantasnya. Ya. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan, keluhuran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ala wifqi ma jaa'a fil kitab wa sunnah, sesuai dengan yang telah dibawakan oleh Al-Kitab wa Sunnah. Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam kitab dan sunnah. Jadi ini jelas. Ya. Jadi setiap muslim wajib menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah. Ya. Sesuai dengan keluhurannya. Ya, makanya Allah punya ain, misalnya mata. Matanya ya sesuai dengan keagungan Allah SWT. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Jadi alal wajhil la'iq. Ya. Li'anna hadha, sebab hal ini, yadkhulu fi babil iman, masuk pada bab iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam perkara nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, atau di dalam menetapkan nama-nama dan sifatnya sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, sesuai yang telah dijelaskan dalam kitab sunnah. Kenapa demikian? Sebab ini termasuk pada bab fi apa? Yadkhulu fi babil iman, masuk pada babul iman. Bab iman kepada Allah Subhanahu. Jadi bahasa lain bahwa tentang asma dan sifat atau tauhidul asma dan sifat termasuk pembahasan iman kepada Allah. Ya. Jadi pembahasan tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu ini termasuk pembahasan iman kepada Allah Subhanahu. Karenanya maka dalam Aqidah Wasithiyah Imam Taimiyah yang mungkin antum sudah pernah belajar sebagainya, di bagian atas Mas Muqaddimah atau dekat dengan Muqaddimah, di mana beliau rahimahullah menyatakan bahwa wa minal iman billah, ya, dan termasuk beriman kepada Allah adalah al iman bima wasafa bihi nafsah, beriman dengan apa yang Allah telah sifatkan untuk dirinya fi kitabihi, di dalam kitabnya. Wa bima wasafa bi rasuluh, dan sesudah yang telah ditetapkan oleh rasulnya, min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, wala ta'til, tanpa ta'til, wa min ghairi takyifin, tanpa takyif, wala tamsil, dan tanpa tamsil. Ini dalam Aqidah Wasithiyah. Jadi wa minal iman di sana, wa minal iman billah, termasuk pembahasan iman kepada Allah, atau termasuk bagian iman kepada Allah adalah iman dengan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, dan yang telah Rasulullah tetapkan untuk zat Allah Azza wa Jalla, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Ini dalam Aqidah Wasithiyah. Jadi termasuk bagian pembahasan iman kepada Allah, atau termasuk bagian daripada iman kepada Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla berdasar kitab sunnah dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamzil. Ya. Insyaallah jelas. Wa huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah, dan itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Mutahhirina kitab Allah, mereka dalam keadaan mutahhirin menjadikan kitab Allah Al-Qur'an, wa sunnah rasulih, dan sunnah rasulnya, menjadikannya sebagai ad-dalil, dalil. Ya. Dalil apa Pak? Dalil ya petunjuklah, dasar petunjuk. Wal marji fi dalika, dan sebagai marji tempat kembalinya pembahasan masalah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini al-sunnah, ya. Al-sunnah. Kemudian akasa ma'alil jumiyah, dibaca akasa ma'aksa boleh, ngakusa atau ngasa apa artinya Pak? Ngaksun, itu kebalikannya. Jadi kalau ada orang menyebut, oh ngaksi, ngaksi itu kebalikannya. Kayak kemagus, hanura bagus, ngaksi sebalikannya. Ya bahasa Arab, ngaksi. Akasa ma'alil jumiyah, kebalikannya apa yang diikuti, yang dipahami oleh kaum jumiyah. Watalamidihim, watalamiduhum, dan murid-murid mereka. Jadi sebaliknya kaum jamiah, sebaliknya pula murid-murid mereka. Minal mutazilah, contohnya dari kaum mutazilah. Wal asyirah, kaum asyirah, kaum asyariah. Alladzina yanfuna ma'asbadullah, orang-orang yang mereka menafikan apa yang Allah tetapkan nafsihi, untuk dirinya. Minal asma wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi sebaliknya kaum jamiah. Kaum jamiah itu siapa? Dulu sudah pernah kita singgung, kalau enggak salah Allah alam, saya lupa, bahwa jamiah itu adalah nisbatnya kepada Jam bin Sofwan. Atau dia sebagai imam kaum jamiah itu Jam bin Sofwan. Jadi nisbat kepada orangnya. Jadi aliran kadang-kadang dinisbatkan kepada pendiri. Ya, biasa seperti itu. Ahmadiyah. Nisbat kepada Mirza Ulum Ahmad. Jamiah itu adalah nisbatnya kepada Jam bin Sofwan. Jam bin Sofwan itu dalam murid Ja'ad bin Dirham. Yang dihukum mati, dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusairi pada tahun 124 ya Hijriah. Karena apa? Karena kesindikannya, karena ilhadnya. Karena kesesatannya, karena penyimpangannya. Ini Jam bin Sofwan. Kemudian gurunya Ja'ad bin Dirham adalah orang yang pertama kali menyatakan bihalqi Qur'an, bahwa Qur'an itu makhluk. Ya, Quran itu adalah makhluk. Mereka atau Ja'ad bin Dirham ini adalah yang mempelopori untuk mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Yang Imam Ahmad sampai kemudian menyatakan man qala bihalqil Quran faqad kafar. Ya. Barang siapa yang menyatakan Quran itu makhluk adalah kafir. Nah, ini Ja'ad bin Dirham sebagai apa orang yang pertama kali menyatakan Quran itu adalah makhluk. Kemudian wa ta'dilah ya sifatihi, dan kemudian ia Ja'ad bin Dirham adalah orang yang termasuk mempelopori untuk menafikan Allah dari sifat-sifatnya. Allah itu tidak punya sifat, maksudnya ta'dilah an sifati, maksudnya adalah apa? Allah itu tidak punya sifat. Ja'ad bin Dirham sama-sama nasibnya dengan apa? Dengan muridnya Jam bin Sofwan, dibunuh oleh khalifah. Kemudian Ja'ad bin Dirham juga dibunuh oleh, kalau dalam Milal Inhal ditulis pakai nama Muslim, ya Allah alam, Muslim bin Ahwas Al-Mazani. Pada akhir kaum Bani Umayyah. Bani Umayyah. Bani Marwan, ya. Bani Marwan. Maksudnya pada akhir betul ya, Bani Marwan. Yang Bani Marwan ini termasuk Bani Umayyah. Kemudian di mana kaum Jahmiyah ini, mereka punya prinsip bahwa makhluk manusia itu tidaklah boleh diberikan kepada sifat-sifat yang itu sepakat untuk Allah. Contohnya Allah adalah Khalik, mencipta. Maka manusia tidak bisa sama sekali disebut sebagai pencipta. Allah yang punya kudrah, manusia tidak punya kudrah otomatis. Sama sekali. Sehingga sampai menyatakan bahwa manusia semuanya adalah apa? Adalah majbur. Semuanya Allah yang memperjalankannya. Yang baik ya Allah yang memperjalankannya, yang buruk ya Allah yang memperjalankannya dengan tanpa ada ikhtiar dia, tanpa ada ikhtiar manusia. Manusia semuanya musayyar, kata mereka. Semua manusia itu diperjalankan. Manusia tidak punya kebebasan sama sekali. Ini kaum Jahmiyah. Sehingga manusia disebut majbur. Mau baik, mau buruk, semuanya dipaksa. Ini diantara kesesatan yang amat fatal, kaum Jahmiyah. Kemudian, mereka punya pendapat surga dan neraka itu adalah akan binasa. An-nar wal jannah, anal jannah wal nar tafnaya. Surga neraka akan fana. Ini pendapat kaum Jahmiyah. Kemudian iman itu cukup ma'rifah. Ya. Iman itu cukup ma'rifatullah saja. Kemudian kufur cukuplah jahil terhadap Allah, itu kafir. Sudah. Iman cukup dengan ma'rifah. Kalau jahil berarti kafir. Ini kaum Jahmiyah. Anal fa'il huwallahu wahdah, bahwa yang berbuat itu hanya Allah azza wajalla. Manusia tidak ada kemampuan berbuat sama sekali. Perbuatan manusia semuanya diciptakan, ya tentu diciptakan, tetapi adalah apa? Diperjalankan. Yang baik Allah yang berbuat baik, yang jelek Allah yang berbuat jelek. Semuanya nisbatnya kembalinya kepada Allah azza wajalla. Ini kaum Jahmiyah. Manusia tidak punya kebebasan berbuat sama sekali. Tidak ada kebebasan memilih sama sekali. Semuanya adalah Allah yang memilihkan. Allah yang memperjalankannya. Adapun perbuatan manusia dinisbatkan manusia itu hanya majas, istilah mereka. Majas saja. Hakikatnya semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu. Ini kaum Jahmiyah. Sehingga masyhur dari kaum Jabariyah bahwa manusia itu adalah majbur, dipaksa. Baik buruk semuanya adalah dipaksa. Ini kaum Jahmiyah. Ya. Untuk lebih lengkap mungkin bisa dibaca pada kitab-kitab yang lebih tebal yang bahas mana semalah sifat-sifat Allah Subhanahu. Contohnya adalah mungkin ada akidah Hamawiyah atau Hawiyah atau yang lain. Jadi itu Jahmiyah. Kemudian wa talamidihim minal Mu'tazilah, murid mereka di antara adalah kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah insyaallah sudah sebagian tahulah Mu'tazilah itu siapa. Tokohnya adalah Wasi bin Atha, ya. Wasi bin Atha. Yang dulunya Wasi bin Atha adalah muridnya Imam Hasan Basri. Ya. Tapi setelah dalam perjalanannya hanya Wasi ini memisahkan diri dari Imam Hasan Basri karena suatu masalah, karena perbedaan dengan imamnya, ya i'tazalah, maka disebut Mu'tazilah. Ada yang menyatakan kalimat Mu'tazilah dari kata ini karena Wasil bin Asa itu adalah i'tazalah, dia adalah mengisolasi dari gurunya, memisahkan diri dari jamaah yang diadakan oleh gurunya itu Imam Hasan Basri. Yang disebut Mu'tazilah. Ada yang menyebutkan Mu'tazilah dan Mansilah bin al-Mansilatain. Wallahu alam, kayaknya lebih tepat dari kalimat yang pertama. Mereka Mu'tazilah disebut pula sebagai Ashabul Adl, katanya. Mereka juga disebut dengan kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah. Yang dalam hadis, walaupun hadisnya ada kelemahan tetap masyhur, ya. Masyhur dan maknanya nih adalah insyaallah dibenarkan. Al-Qadriyatu majusu hadil ummah. Al-Qadriyatu kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini, yaitu kaum Mu'tazilah. Kenapa demikian? Sebab Mu'tazilah punya etikot ya, bahwa manusia anal abda qadirun khaliqun li af'alihi khairiha wa syariha. Bahwa Mu'tazilah punya etikot bahwasanya manusia itu qadir, khaliq. Mereka adalah yang punya kemampuan, yang punya kemampuan untuk mencipta terhadap perbuatan sendiri. Baik buruknya itu adalah dirinya sendiri yang menciptakan. Manusia itu yang menciptakannya. Ya, Allah itu bebas, tidak campur tangan. Sehingga semua baik buruk nisbatnya mutlak kepada manusia. Manusia secara mutlak yang berbuat. Manusia secara mutlak yang bergendak dan berbuat. Ini kaum Mu'tazilah. Ya. Sehingga dari itu maka kalau demikian berarti ada dua pencipta. Satu yang mencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Pencipta alam semesta. Yang kedua adalah kaum Mu'tazilah punya etikot bahwa manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatan sendiri. Nah, sehingga dari situ muncul dua keyakinan. Keyakinan yang mencipta adalah dua. Satu adalah Allah, ya, pencipta mutlak. Yang kedua adalah manusia yang menciptakan perbuatan sendiri. Sehingga disebut Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini. Sebab kaum majusi punya dua Tuhan. Itu ikut mereka. Tuhan terang, Tuhan gelap. Ya. Tuhan terang, Tuhan gelap. Karena Tuhan gelap itu Tuhan kejelekan, maka yang disembah adalah Tuhan yang terang. Siapa Tuhan Tuhan terang adalah Tuhan kebaikan. Anggapannya. Sehingga mereka menyembah api. Ini majusi. Ya. Sehingga disebut karena ada kesamaan etikot itu adanya dua Tuhan. Ya. Orang majusi punya etikot ada Tuhan gelap, Tuhan terang, dua Tuhan. Kaum Qadariyah, kaum Mu'tazilah adalah punya etikot. Yang mencipta satu adalah Allah, yang kedua adalah manusia. Menciptakan perbuatan sendiri juga ada kesamaan. Sehingga disebut Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Ya. Ini kaum Qadariyah. Jadi kaum Qadariyah, Mu'tazilah adalah mereka punya etikot. Manusia punya kebebasan mutlak. Manusia itu adalah mukhayyar san mutlak. Ya. Punya kebebasan mutlak. Mau berbuat tidak berbuat terhadap manusia. Allah tidak ada campur tangan sama sekali. Ini mereka. Apa Pak? Isa jam berapa? Ya. Kemudian di antara etikot mereka bahwa Allah itu munazzah ayyudhafu ilaihi syarrun wa dhulmun wa fi'lun wa waqufun wa ma'siyah. Lian Allah khalaqa dhulma kana dhaliman kama la khalaqal adla kana adilan wa nahwiha. Dalam kitab Al-Minal wa Nihal Syekh As-Sistani ya, dijelaskan bahwa di antara keyakinan kaum Mu'tazilah bahwa Allah itu adalah disucikan, dibebaskan adanya penyandaran jelek, kejelekan dan kedzaliman. Kemudian perbuatan jelek manusia tidak bisa ya, dikaitkan dengan Allah Azza. Perbuatan baik manusia tidak juga bisa dikembalikan kepada Allah Azza. Semuanya adalah mutlak manusia. Kemudian keburukan, kedzaliman itulah semata-mata dari manusia. Ya. Semata-mata dari manusia. Jadi kalau itu anggapan mereka seolah-olah zulum, kedzaliman, kemaksiatan, kekufuran itu semuanya adalah apa? Adalah bukan sesuatu yang diciptakan. Bukan sesuatu yang diciptakan. Seolah-olah berdiri sendiri, anggapan seperti dari makhluk. Ya. Sehingga manusia itu yang menciptakan baik buruk. Manusia yang berbuat baik dan berbuat buruk, Allah tidak terlibat sama sekali. Ya, mereka tidak punya keyakinan kalau Allah itu menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan. Hanya seperti itu. Sehingga baik buruk disebatkan mutlak kepada manusia sebagai pelakunya. Ini prinsip Mu'tazilah. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Baik buruk itu adalah makhluk diciptakan Allah Azza. Kemudian manusia yang memilih dan yang kemudian mereka berbuat baik dan buruk. Jadi yang berbuat itu manusia. Allah itu tidak berbuat. Karena manusia yang berbuat baiknya ya dibalas dengan kebaikan. Karena manusia yang berbuat kejelekan, keburukannya dibalas dengan kejelekan. Itu manusia sebab manusia berbuat. Cuma Allah menciptakan kebaikan dengan keburukan. Yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Jadi baik buruk itu adalah diciptakan. Karena semua yang ada adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Sehingga salah kalau semuanya kemudian disifatkan pada manusia secara mutlak. Salah. Allah kan pernah menyatakan dalam satu ayat, "Kumuhallahu alladhi khalaqakum wa ma taf'alun wa ma ta'malun." Dia Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Ya. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Semua itu adalah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruknya. Allah yang menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan. Kenapa Allah sampai menciptakan keburukan? Nah, ini nanti pembahasan panjang. Kayaknya belum enggak usah disini dulu, nanti kalau di belakang insyaallah. Jadi yang jelas baik buruk itu adalah Allah yang menghendaki menciptakan demikian. Tetapi kemudian yang berbuat baik yang berbuat buruk bukan Allah, tetapi itu adalah manusia. Sehingga yang berbuat baik Allah janjikan kebaikan, yang berbuat keburukan Allah janjikan kejelekan. Ya, Allah memberikan ansaman. Ini apa namanya? Mu'tazilah. Jadi berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan kepada syariat atau dalil, kitab atau sunnah. Semua dalil dan kitab sunnah kalau tidak sudah akal mereka, mereka takwil. Ya. Ini Mu'tazilah sama dengan kaum Jahmiyah. Kemudian wal Asy'ariyah kaum Asy'ariyah. Ini sifatnya kepada Imam Asy'ari, ya. Yang sebenarnya dia adalah termasuk ahlu sunnah atau tokoh ahlu sunnah yang cuma sebelumnya memang berguru kepada bapak tirinya Al-Jubai selama 40 tahun. Ya, Masya Allah luar biasa. Berguru 40 tahun kepada bapak tirinya sendiri itu Al-Jubai, seorang Mu'tazili. Cuma setelah beliau terjadi perdebatan dengan gurunya Al-Jubai dalam perkara anak yang mati masih kecil. Bagaimana dibahas dengan terjadi perdebatan agak panjang. Hanya terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya Imam Asy'ari keluar dari gurunya. Ya, dari Al-Jubai. Ingin kembali kepada apa yang dipahami oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi belum sempurna memahami asma dan sifat secara khusus dengan bagaimana sunnah. Beliau keburu kemudian menulis apa tentang ilmu kalam sifat 20 itu sifat 20 yang singkatnya bahwa kalau kaum Asy'ari ini terkait dengan nama dan sifat Allah sunnah sebagian ditetapkan sebagian ditakwil. Sebagian ditetapkan seperti sifat-sifat dzatiyah Allah tetapkan. Sifat hayat mereka tetapkan. Sifat ilm mereka tetapkan. Sifat kudroh mereka tetapkan. Punya sifat kudroh. Punya sifat ilm. Punya sifat basar. Punya sifat kalam atau yang lain. Ya, mereka tetapkan. Tapi sifat-sifat khobariyah. Sifat-sifat fi'liyahnya. Mereka ta'wil. Ya, sifat-sifat fi'liyah contohnya apa? Istawa. Kalau antum baca dalam tafsir Jalalain masalan, sumastawa ala lasi, istawa ay istawla ala lasi. Imam Jaluddin As-Suyuti Al-Mahali ternyata memang termasuk mengikuti pendapatnya siapa Imam Asy'ari ini dalam perkara dalam sebagian asma dan sifat Allah Zulla. Memang demikian adanya. Istawa istawla. Dan banyak ya Al-Sunnah, Imam Al-Sunnah bahkan yang kemudian tergelincir ikut kepada Imam Asy'ariyah. Contohnya itu dalam tafsir Jalalain, maksudnya kalau untuk baca, kita pernah baca berapa kali ya, ketika ngaji juga memang seperti itu. Jadi apa namanya, istawa diartikan dengan istawa, ditakwil. Kemudian yad, yadullah diartikan dengan apa? Qudratullah, qudrah. Jadi sifat-sifat apa namanya, khobariyahnya atau sifat khobariyah, contohnya apa? Sifat qodam, sifat khobariyah yad, ini sifat khobariyah. Sifat fi'liyah contohnya yanzil, contohnya istawa, ini sifat-sifat fi'liyah yang menunjukkan perbuatan azullah, itu ditakwil. Jadi sifat-sifat fi'liyah Allah ditakwil, sifat-sifat khobariyah seperti yadullah masalan, qodam dan yang ini mereka takwil. Ini kaum Asy'ariyah. Tapi dalam sifat-sifat dzatiyah, hayat, ilm, masalan, ya, qudrah, basar, sama, itu mereka tetapkan. Jadi kaum Asy'ariyah, sebagian sifat Allah mereka tetapkan, sebagian sifat mereka takwilkan. Nah, ini imam apa kaum Asy'ariyah. Tetapi jangan salah paham, Imam Asy'ari kemudian setelah pada akhirnya beliau menjadi Ahlussunnah, ya. Maka beliau tulis yang oleh sebagian kaum muslimin yang mereka tidak mengakui, tetap itu nisbatnya tidak kepada Imam Asy'ari, kitab Al-Ibana an Usul Diyana, ya, yang di dalam kitab ini dijelaskan rujuknya beliau dari pemahaman sebelumnya sehingga beliau jadi Ahlussunnah seperti imam-imam Ahlussunnah yang lain, ya, dalam hal asma dan sifat. Al-Ibana an Usul Diyana, kalau yang bisa baca tulisan Arab tafadhol, ya. Jadi kebalikan dari Ahlussunnah adalah kaum Jahmiyah, murid-murid mereka semisal Mu'tazilah, semisal Asy'ariyah, apa? Asy'ariyah, Asy'ariyah. Alladzina yanfauna ma asbathallahu li nafsihi, orang-orang yang mereka menafikan yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi mereka-mereka Jahmiyah, murid-muridnya seperti Mu'tazilah, juga sebagian kaum Asy'ariyah, Asy'ariyah. Mereka-mereka adalah menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya minal asma wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wajalla. Ayan fauna ba'dhan minha. Nah, saya yang belakang ini adalah kembalinya kepada Asy'ariyah. Ayan fauna ba'dhan minha, atau mereka menafikan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Yusbituna al-ba'dha al-akhar, mereka menetapkan sebagian yang lain. Itu kaum Asy'ariyah yang mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah, tapi mereka kemudian menakwil, yang menafikan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah, sifat-sifat khabariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tahakkuman minhum, yaitu sebagai bentuk kesimpulan dari mereka. Bentuk ketetapan kesimpulan dari mereka. Ya. Paham kaum Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah. Wa yaj'aluna marja'ahum fi dhalika, dan mereka menjadikan tempat kembalinya mereka fi dhalika, dalam perkara itu adalah ma qarradhu quluhum al-qasirah, apa yang ditetapkan oleh akal-akal mereka yang qasirah, yang terbatas. Aqarrahu lahum a'immatu dhalal, atau yang telah ditetapkan oleh imam-imam sesat bagi mereka. Ya. Jadi yang jadi rujukan kenapa mereka demikian, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, karena mereka yang dijadikan kembali rujukan dalam perkara itu adalah akal mereka yang qasirah, akan manusia kan terbatas. Atau yang telah ditetapkan oleh imam-imam mereka yang sesat. Itu yang jadi rujukan mereka, jadi mereka taklid kepada imam-imam yang sesat itu sehingga akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Ini apa kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan mungkin ada yang lain seperti Maturidiyah yang mirip dengan Asy'ariyah atau paham-paham yang lain. Karena waktu sudah lewat, afwan. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang lain. Jadi kita baru masuk pada di antara manhaj Jahmiyah, murid-murid mereka terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bahwa mereka ada yang menafikan secara mutlak, ya, sifat-sifat Allah Azza, dan ada yang menafikan sebagiannya. Itu saja sementara yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta, sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.